kita berbincang dan berterus terang. Kapan, kapan kau lagi? Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu seperti gaunmu kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Seperti gaunmu kekasih, begitu I'm not afraid.